猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫 Deportivo Emiliano versus General Carbarero di Paraguay pada tahun 1993. Habis. Barcelona tidak pernah absen dari kompetisi Eropa sejak tahun 1955. Mesti ada pernah titip absen dia. Mau tahu? Mau tahu? Mau.